بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan bacaan kita terhadap ta'liqat celaan-celaan Syekh Muhammad bin Hadi terhadap al-abriya, orang-orang yang baik yang beliau vonis sebagai sa'afiqah. Tentunya bahwa agar kita menyadari dalam setiap masyakil al-hayah secara umum, terlebih bahaya yang akan menimpa dakwatul haqqi, Allah Azza wa Jalla menyiapkan ulama-ulama dakwah ini untuk memberikan pencerahan kepada abnanya, putra-putra dakwah ini, barakallahu fikum, dan lapangnya dada kita untuk menerima bimbingan mereka di saat-saat kita membutuhkannya adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada orang yang merasa tidak puas, di sana ada orang yang merasa sesak dadanya. Ini adalah sebuah musibah, dan musibah barakallahu fikum di dalam perjalanan hidupnya. Kita langsungkan kepada poin yang keempat. Wa qala Syekh Muhammad bin Hadi wa syaikhu استصحب الخبرة والتجربة فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى. Seorang syekh yang terus ditemani oleh ilmu dan juga pengalaman, maka tidak akan masuk pada ilmu syekh itu adalah syubhat, dan tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsu. Biaksil ahdad, berbeda dengan anak-anak muda. Fa innahum yadkhulu alaihimul hawa, mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi kalau syekh itu orang yang punya pengalaman, punya ilmu, adapun yang dituduh sa'afiqah itu adalah al-ahdad, anak-anak muda yang dimasuki oleh berbagai hawa nafsu. Wa antum tarawnahumul an, kalian sekarang melihat mereka. Apa itu? Yaghmiduna a'yunahum 'anil bawaqi'iz zahirah, mereka memejamkan mata-mata mereka dari bencana-bencana yang nampak. Hiya jabali Uhud, bencana-bencana itu bagikan gunung Uhud. Ya, jadi sa'afiqah itu enggak mau melihat bencana besar yang menimpa. La li syai'in, bukan karena sesuatu, illa melainkan li anna sahib hadhihi al-baqi'ati ma'ahu, karena pembawa bencana ini dekat dengan dia. Jadi dekat dengan anak-anak muda ini, maksudnya sa'afiqah dalam tuduhan dia. Jadi pembawa bencana ini dekat dengan dia, berteman dengan dia. sehingga dia tidak melihat bencana besar itu. Padahal bencana besar itu bagaikan gunung Uhud. Tapi kalau seorang syekh, ya, itu ditemani oleh ilmu yang tinggi, jauh dari hawa nafsu, banyak pengalaman, kata dia. Fala yuwalihi illa likaunihi ma'ahu. Dia tidak berloyalitas kecuali karena orang itu bersama dia. La aladdin, bukan loyalitas dibangun di atas agama. Wala alal haq, dan tidak pula loyalitas dibangun di atas kebenaran. Wal huda, dan petunjuk. Fayaksifu bihil hawa fi hadzal bab, iyadzan billah min dzalik. Disamber oleh hawa nafsu dalam masalah ini, iyadzan billah, bi khilafi syaikh. Berbeda kalau dia adalah seorang syaikh. Fala yaghlib alaihi al-hawa bi tawfiqillah. Syekh itu tidak akan dikuasai oleh hawa nafsu bi tawfiqillah. Wasyab, adapun pemuda, yamilu bihi tamak, cenderung kepadanya dengan keinginan-keinginan. Wa kam qad ra'ayna fi hadhihi al-ayyam, betapa sering kita menjumpai pada hari-hari ini, ma'a'zama ma ra'ayna, betapa besar apa yang kita telah lihat. Wa ma'a'jaba ma ra'ayna, betapa heran mengherankan apa yang kita saksikan. Mimman ba'u dinahum bidunya, mereka su'afiqah yang telah melelang agama mereka dengan dunia. Wastazallahum syaitan, lalu digiring menuju kesesatan oleh syaitan. Ini barakallahu fikum bentuk celaan-celaan. Bahwa su'afiqah yang disebut oleh Syekh Muhammad itu, al-abriya, orang-orang yang baik itu, adalah pembawa bencana yang besar. Bahkan dia menggambarkan bencananya itu sebagai bagaikan besarnya gunung Uhud. Wah, gede nemen. Bencana yang dibawa. Ya. Apa sebabnya? Antum perhatikan baik-baik. Dia sebutkan. Sebabnya karena orang yang membawa bencana itu dekat dengan dia. Jadi karena kedekatannya, lalu dia tidak mau melihat kalau ini bencana besar. Tidak mau mengingatkan, tidak mau. Sampai pada akhirnya mereka-mereka ini melelang agamanya dengan dunia. Subhanallah. Ini Asy-Syaikh Rabi menganggap bahwa ini celaan yang sangat besar terhadap al-abriya, orang-orang yang baik, barakallahu fikum. Namun catatan yang sangat penting yang bisa kita ambil di sini sebagai sebuah pemberitahuan kepada ikhwanuna semuanya, ya. Dia menyebutkan adanya pengaruh dari teman-teman. Memang benar. Ya, pertemanan itu sangat berpengaruh pada diri seseorang. Dulu orangnya kuat untuk memegang kembali kepada kibar ulama. Tapi di saat dia dekat dengan orang yang menolak ucapan kibar ulama, mencoba mempermainkan ucapan kibar ulama, dia juga ikut terpengaruh. Bahayanya luar biasa, barakallahu fikum. Oleh karena itu, al-Imam As-Sa'di rahimahullah, termasuk taufik dari Allah Azza wa Jalla, seseorang dipilihkan oleh Allah teman-temannya yang baik. Maka kita tidak punya teman yang terbaik di dalam menjalani manhaj ini kecuali a'immatul huda, akabirul ulama. Nah, sekarang kita dengarkan ta'liknya. Aqul, setelah dia menuding, setelah dia mencela bahwa para su'afiqah yang dia sebut itu pembawa bencana besar, barakallahu fikum. Aqul, kata Syekh Rabi' hafizahullah, أرجو أنا وغيري أن تذكر لنا هذه البواقع الظاهرة التي هي كجبل أحد. أيو saya ya berharap dan juga selain saya agar Anda menyebutkan wahai Syekh Muhammad bencana-bencana besar itu bagikan Gunung Uhud. Coba sebutkan bagaimana ini salah satu metode untuk menjaring lawan dan menebarkan syubhat terhadap orang-orang yang satu dhaiful ilm, lemah ilmunya, termasuk kita, wa dhaifus sabr, lemah kesabarannya, barakallahu fikum, ketika disebarkan kalimat yang seperti oh ini orang-orang pembawa bencana besar. Lah ya akhi, kita ini ahlus sunnah yang sudah terdidik barakallahu fikum di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda sebutkan bencana-bencana itu apa sih bentuknya? Anda mungkin mengatakan bahwa oh dia memecah belah umat, memecah belah salafiyin di semua tempat. Oh, Anda sudah berbuat. Mauqif Anda, jangan lupa diri Anda itu sudah melakukan besar. Buktikan kalau mereka sudah memecah belah salafiyin di seluruh daerah negeri. Buktikan, dan Anda jangan lupa apa yang Anda perbuat memecah belah salafiyin di Aljazair. Sekarang berikutnya celaan dan cercaan diarahkan bahwa mereka Su'afiqo ini adalah pembawa bencana-bencana besar bagikan kajabal Uhud. Lah, orang mendengarnya, wah luar biasa. Tapi orang yang berilmu, kalau kita misalkan ana dan antum mendengar hal ini dengan tampak mengerti apa sesungguhnya besarnya fitnah Su'afiqo, mungkin ya Allah kok besar sekali fitnahnya orang-orang yang disebut Su'afiqo. Tapi di saat kita kembalikan kepada ulama kita, ternyata ini adalah sebuah celaan yang sangat besar terhadap al-abriya, orang-orang baik. Mereka dituding pembawa bencana besar, jelas nampak bagikan Gunung Uhud. Syekh mengatakan, ayo datangkan bukti bahwa mereka telah melakukan bencana yang sangat besar bagaikan Gunung Uhud. Dua, hatil adillah al-wadihah ala muwalati ba'dil ladhina tusammihim su'afiqah liman ba'u dinahum bidunya. Ayo, Anda datangkan bukti-bukti loyalitas sebagian orang yang Anda namakan Su'afiqah. Ayo sebutkan. Ya. Bukti loyalitas orang yang Anda namakan Su'afiqah itu telah menjual agama mereka dengan dunia. Coba datangkan bukti. Umat ingin tahu bahwa Anda ini tidak asal berbunyi, tidak asal barakallahu fikum mukul genderang perang, tetapi Anda itu punya hujjah. Kata Syekh Rabi hafizahullah, datangkan dalil-dalil yang terang, jelas, wadih. Kalau mereka yang Anda namakan Su'afiqah itu berloyalitas terhadap orang yang melelang agamanya dengan dunia, coba datangkan. Wastadallahum syaitan, yang mereka sudah tergelincir oleh syaitan terbawa, coba datangkan. Sampai pada hari ini, terhitung dari ucapan dia barakallahu fikum, ya, muhadarah yang berjudul al-barakatu ma'akabirikum pada 29 Muharram 1439 pada menit yang ke-20 detik yang ke-50. Barakallahu fikum. Sampai pada hari ini tidak ada jawaban sama sekali rahimani wa rahimakumullah bahkan terus mengobarkan api fitnah di tengah-tengah salafiyin. Alhamdulillah, di saat seseorang kembali kepada ulama dakwah ini, kembali barakallahu fikum kepada akabirul ulama, Allahu azza wa jalla selamatkan dia, pelihara dia. Walaupun mungkin dia tergelincir di awalnya terbawa, namun dia kembali dan menyadari bahwa langkah yang ditempuh ini adalah salah dan keliru. Anda mengatakan Syekh Muhammad yang dicela, siapa yang mencelanya? Barakallahu fikum, siapa yang mencelanya? Sementara Anda tidak mau tahu bahwa ulama besar sudah berbicara, yang melakukan pencelaan banyak adalah Syekh Muhammadnya barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa qala aidan, dia juga berkata pada muhadarah yang sama, menit ke-27, detik ke-37. Wa haula'il hudatsa'ul asnan. Mereka-mereka yang berumur muda. Hudatsa'ul asnan. Wasufaha'u fil ahlam. Orang dungu, dangkal pikirannya. Ini sifat-sifat yang Rasul sebutkan kepada kaum khawarij. Rahimani wa rahimakumullah. Wa haula al hudatsa'ul asnan. Masya Allah. Di antara yang disebut su'afiqah itu lebih tua dari dirinya. Ya. Syekh Abdullah bin Salfi, Syekh Barakallahu Fikum Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari lebih tua. Tapi disebut su'afiqah hudatsa'ul asnan. Orang yang berumur baru, muda. As-sufaha fil ahlam. Orang yang akalnya cetek, maaf-maaf bahasanya. Ya, hudatsa'ul ahlam, hudatsa'ul asnan, sufaha'u fil ahlam. Mereka itu dikatakan demikian barakallahu fikum. Padahal dari mereka bergelar doktor. Mereka bergelar magister. Mereka bergelar ikhrij bar jami' islamiyah du'at ila Allah, dikatakan sufaha fil ahlam. Ya, orang-orang yang cetek akalnya. Man qallat bidha'atuhum fil ilm, sedikit modalnya dalam ilmu. Wa ra'aina talawunahum fi dinillah. Kita melihat bagaimana talawun, warna-warninya mereka di dalam agama Allah. Yaskutuna 'anil batil, mereka diam dari kebatilan. Kenapa diam? Alasannya dia liqurbi sahibihi minhum. Karena pelaku kebatilan ini dekat dengannya, sehingga dia diam. Enggak mau menyalahkan. Wala yaqbaluna al-haqqa, dan mereka hudatsa'ul asnan, sufaha'u fil ahlam. Anak berumuran muda, anak-anak yang baru berumuran, orang-orang yang cetek akalnya itu, wala yaqbaluna al-haq, mereka tidak mengambil kebenaran, liingkari sahibihi alaihim mahum fi. Karena pengingkaran pembawa kebenaran itu pada dirinya. Jadi, liingkari sahibihi alaihim, dia tidak mau menerima kebenaran. Haulahum sababul bala fi hadzal waqti, iyadzan billah min dzalik. Mereka-mereka inilah sebagai sebab bala pada waktu ini, iyadzan billah min dzalik. Subhanallah. Ulama-ulama kita, masyayikh kita dicerca dan dicela seperti ini. Rahimani wa rahimakumullah. Haula al-hudatsa'ul asna. Ya. As-sufaha fil ahlam. Celaan-celaan seperti ini kalau berguru dekat dengannya, apalagi memberikan pembelaan, Anda akan pintar menjadi pencela. Sampai kemudian dikoreksi, dilihat, ternyata di luar negeri mirip sepertinya. Di dalam negeri kita ini mirip, barakallahu fikum. Celah habis. Jangankan barakallahu fikum ustaz-ustaz ahlus sunnah yang ada di Indonesia. Masyayikh habis, barakallahu fikum. Ini dari dalam negeri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya memang demikian. Ya. Ingat pepatah yang dulu pernah kita pelajari. Ya, guru kencing berdiri ya muridnya. Apa? Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, sekarang begitu celaan dan cercaan. Tapi coba antum mengatakan, lihat bagaimana Syekh Rabi barakallahu fikum menegurnya, mentaklik ucapannya, tidak kemudian membalas wis antai itu yang hudatsaul asnan, ndak. Tapi beliau mendidik kita barakallahu fi ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak membalas kejelekan itu dengan kejelekan, walaupun pintu pembolehannya ada di dalam syariat, tetapi dia mendidik kita. Coba sekarang akul, kata beliau, hatil barahin, datangkan bukti-bukti, ala talawuni ha'ulai fi dinillah, walladzina tusammihim su'afiqah, datangkan alasan, bukti, hujah, dasar, kalau mereka-mereka talawun, bentuk warna-warni mereka di dalam agama Allah. Orang-orang yang anda namakan mereka sebagai su'afiqah. Ayo. Kalau cuma hanya celaan dan caci makian, anak-anak kita pintar sekali. Ya. Mencela, barakallahu fikum, mencerca yang lebih besar darinya. Kalau cuma urusannya celah-mencela. Tetapi ini adalah urusannya agama, barakallahu fikum. Tidak akan diterima ucapan anda kecuali harus dengan hujah, harus dengan bukti, barakallahu fikum. Ha, datangkan hujah-hujah, bukti-bukti atas warna-warninya mereka dalam agama Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang anda namakan mereka sebagai su'afiqah. Juga, wa ala annahum yaskutuna alal batil. Anda datangkan hujah, bukti-bukti bahwa mereka itu diam dari sebuah kebatilan, likurbi sahibihi minhum, karena pelaku kebatilan itu dekat dengan mereka sehingga mereka diam dari kebatilan. Ayo datangkan bukti. Sampai Syekh Rabi mengatakan, kalau anda mendatangkan hujah, la ayyadnaka, kami akan bela engkau. Kami akan ikut bersama anda mentahdir mereka. Tapi tidak bisa mendatangkan hujah, barakallahu fikum. Ya. Lalu mereka-mereka yang pura-pura membela, karena memang ketepatan fitnah komando itu berbarengan dengan fitnah su'afiqah, jadi ada tempat nyantol. Ya. Ada tempat bertengger, barakallahu fi. Seolah-olah bahwa dia punya pembela. Oh, pembelanya sendiri bermasalah. Pembelanya sendiri mencela dan mencerca masyayikh yang lain. Agar kita tahu bahwa tudingan sistem komando itu adalah kezaliman terhadap dakwatus salafiyah yang ada di Indonesia ini. Sebuah kezaliman, barakallahu fikum. Tapi kan ketemunya langkah ini memang dan ketemunya individu mereka dalam sop yang satu sebagai bukti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudum mujannada, bahwa ruh itu bagaikan sebuah pasukan yang ketemu ia akan saling topang menopang, akan saling lengket melengket, akan saling bela membela. Ya. Tapi kalau tidak, dia akan tanakar, akan berpisah barakallahu fikum darinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita terus berdoa di dalam sujud kita agar diberikan kekuatan untuk memiliki prinsip memegang kebenaran dimanapun dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Kita berharap dengan niat lalu dengan upaya yang kita nampakkan, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dalam setiap kejadian dan peristiwa terbaliknya suasana karena munculnya fitnah, diselamatkan oleh Allah azza wa jalla. Subhanallah. Jadi barakallahu fikum, beliau mengingatkan kepada kita sekaligus sebagai pelajaran yang berharga. Di saat Anda mengatakan seorang kadzdzab, Anda harus mendatangkan hujjah. Anda harus mendatangkan bukti barakallahu fikum bahwa dia adalah kadzdzab. Rahimani wa rahimakumullah. Wa la yaqbalunal haq, datangkan bukti-bukti bahwa mereka itu tidak menerima kebenaran. Ayo datangkan bukti. Li ingkari sahibi alaihi ma hum fi. Karena pengingkaran pembawa kebenaran itu atas diri mereka. Jadi orang-orang yang membawa kebenaran ini mengingkari perbuatan mereka, lalu mereka su'afiqah yang disebut olehnya sebagai su'afiqah itu tidak mau menerima kebenaran. Mana? Datangkan bukti bahwa mereka itu tidak mau menerima kebenaran. Nah, jadi Syekh Rabi memasukkan bahwa ucapan-ucapan ini adalah tu'un, celaan dan cercaan barakallahu fikum, yang kita harus rahimani wa rahimakumullah membela orang-orang yang terzalimi dengan celaan tersebut. Kita langsungkan. Wa qala Syekh Muhammad di muhadharahnya Al-Barakatu Ma'a Kabirkum, dalam sebuah judul dan sebuah kesempatan, sekian bentuk celaan dan cercaannya. Pol. Ya. Tapi subhanallah, kalau kita tidak mengembalikan urusannya kepada akabirul ulama, kita akan tersambar oleh musibahnya. Kita akan tersambar oleh fitnahnya barakallahu fikum. Apalagi seperti yang ditanyakan kemarin, berlagak insaf, berlagak ingin menjadi orang di tengah-tengah, mau melakukan koreksian antara dua yang khilaf. Ya, antara Syekh Muhammad dengan masyayikh yang ditudungnya su'afiqah. Bukan khilaf antara Syekh Muhammad dengan Syekh Rabi. Keliru. Ya. Mau menjadi orang yang insaf di tengah-tengah. Rahimani wa rahimakumullah. Berat urusan Anda wahai saudaraku. Anda dituntut untuk segera bersikap karena ini adalah fitnah. Kedua, Anda dituntut untuk meluangkan waktu mengkaji hujah-hujah kedua belah pihak. Anda harus bersih dari hawa nafsu. Anda harus bersih dari muyul, kecenderungan dan kecondongan kepada seseorang kecuali kecenderungan engkau kepada Al-Haq. Anda harus bersih semuanya itu. Anda punya ilmu yang kuat dan kokoh untuk bisa memilah, bisa barakallahu fikum mendudukkan hujjah. Berat. Jangan sampai ketidakmampuan kecenderungan Anda kepada seseorang barakallahu fikum, Anda anggap bahwa Anda itu insaf. Anda itu adil menilai. Anda itu orang yang berada di pertengahan. Apalagi bahasanya tawakuf. Le ini ulama yang sudah mengkaji qadhi sebagai hakim di dalam khilaf mereka. Sudah memberikan jalan keluar. Kok Anda mau menyetarakan diri lo? Usaha antum sudah diberitahukan hasil yang final oleh ulama una bahwa Syekh Muhammad bin Hadi dalam khilafnya bersama masyayikh yang lain padanya kezaliman, padanya celaan dan cercaan sehingga al-qadhi seorang hakim, maka dia berhak membela al-mazlumin, orang-orang yang terzalimi. Tapi subhanallah, didatangkan seolah-olah dia adalah sebagai murajjih, memberikan tarjih khilaf antara Syekh Muhammad dengan Syekh Rabi. Anda keliru, barakallahu fikum. Iya, Anda keliru. Lalu mendatangkan masyayikh khilaf di masa yang silam antara imam ini dengan imam itu. Ya akhi, kapan Anda belajar? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah, inilah yang kita maksudkan. Ingin menjadi orang dikatakan insaf, tetapi dia sudah ada kemuyulan, kecenderungan kepada seseorang, kip akan menjadi insaf. Ya, tidak akan. Buktinya, dia mengambil dari sebelah pihak saja, kemudian tidak mengambil barakallahu fikum dari pihak yang lain. Bagaimana mau insaf? Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi alhamdulillah, ahlu sunnati wal jamaah tidak dibiarkan barakallahu fikum dalam sebuah ujian, kecuali Allah Azza wa Jalla memilihkan yang menjadi pemandunya untuk bisa lepas dari fitnah dan ujian tersebut. Kita langsungkan. Dalam muhadarah yang sama dengan judul yang sama, pada menit ke-33 detik 46, judul yang sama, sekian bentuk celaan datang. Dukhila ala Rabi'ah Syekh Malik rahimahumallah. Dibawa masuk. Atau dimasuki kepada Rabi'ah Syekh Malik rahimahumallah. Ya, ada orang masuk, bawa. Fawajaduhu yabki. Mereka-mereka ini ucapan Syekh Muhammad dalam satu judul. Sekian banyak celaan dan cercaan yang muncul. Yang mengkaji, mendalami, memberitahukan kita bahwa ini adalah mengandung sekian celaan. Al-Qadhi, Al-Hakim, dalam masalah khilaf di masa sekarang ini. Barakallahu fikum, Al-Syaikh Rabi, hafizahullah ta'ala. Antum lihat hujahnya. Dibawa masuk kepada Rabi'ah Syekh Malik rahimahumallah. Fawajaduhu yabki. Mereka yang dibawa masuk ini menemukan Rabi'ah dalam kondisi menangis. Farta alladhi dakhala. Gemetar yang masuk kepada Rabi'ah. Wa khafa min buka'i. Dan khawatir dari tangisan Rabi'ah. Dhanna, dia menyangka. Annahu hasalat lahu musibatun fi nafsi. Sudah terjadi musibah pada diri Rabi'ah dalam sangkaan tamu yang masuk ke Rabi'ah tersebut. Faqala lahu, tamu ini berkata kepada Rabi'ah, adakhalat 'alaika musibah? Apakah telah masuk pada dirimu musibah? Nazalat bika musibah? Apa telah turun padamu musibah? Faqala la. Rabi'ah memberikan jawaban, tidak. Walakin ustuftiya man la ilma indahu. Musibah itu sesungguhnya adalah dimintai fatwa orang yang tidak punya ilmu. Ini dalam rangka mengisyaratkan celaannya kepada Hudatsaul Asnan, anak muda yang disebutnya Soafiko itu, cetek akalnya, ya, ingin menggambarkan barakallahu fikum celaannya. Mereka ini dimintai fatwa tanpa dasar ilmu, artinya mereka tidak punya ilmu. Wa dhahara fil islami amrun azim, sehingga muncul di dalam Islam ini perkara besar. La ilaha illallah. Ya. Jadi berbagai metode dan cara untuk memperkuat celaan dan cercaannya. Ya. Dengan sumpah. Mengajak kembali ke akabir ulama. Ya. Ke sekarang dengan kalimat la ilaha illallah. Undur. Hadza fi zamani Rabi'ah. ini dilihat, ini di masa Rabi'ah. Madza yaqulu Rabi'atu law ra'ana al-yawm ma'a ha'ula'i sa'afiqah. Lalu apa yang akan dikatakan Rabi'ah kalau Rabi'ah melihat kita pada hari ini bersama sa'afiqah? Allahu akbar. Alladzina yataqafazuna 'alan nas, yataqafazuna 'alan nas. Mereka menyerang, lompat di tengah-tengah manusia, min kulli makan, dari semua sisi, menyerang, mengerumuni. Barakallahu fikum. Kama tataqafazul jarabi. Sebagaimana hewan-hewan memang pemangsa dan pemburu menyerbu mangsanya. Ya, jadi sa'afiqah ini disebut bagaikan barakallahu hewan penyerbu yang sedang memangsa mangsanya, rahimani wa rahimakumullah. Jadi barakallahu fikum, aqul, kata Syekh Rabi, arju an tadhkura lana al-fatawa. Saya berharap Anda itu menyebutkan fatwa-fatwa allati sadarat min haula wallati dhahara bisababiha amrun azimun fil Islam. Ayo datangkan Anda bentuk fatwa-fatwa yang muncul dari yang disebut sa'afiqah itu, karena fatwa itu muncul perkara besar di dalam Islam. Coba sebutkan. Kalau cuma barakallahu fikum sekali lagi mencela seperti itu, coba. Tidak ada, rahimani, yang ada cuma celaan. Muncul para pembela-pembela. Na'udzubillahi min dzalik. Usamah Athaya, Abu Usamah Al-Quri, Zakriya Pazikri, Ahmad, Abdullah Ahmad. Ini Abdul Ahmad ini adalah orang yang majhul di kalangan mereka, para ulama kita. Orang tidak tahu siapa. Ini barisan para pembela-pembela, barakallahu fikum, celaannya lebih kejam lagi, lebih jelek lagi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita mau mengambil langkah seperti ini, mbok ya, oh, siapa sih sesungguhnya yang terus berusaha menggerogoti masyayikh, ulama, al-imam Rabi, al-imam Ubay, siapa toh yang berusaha untuk kemudian menyerang mereka-mereka ini? Tapi kan bukan itu langkahnya Syekh Rabi. Barakallahu fikum. Beliau menyebutkan, Anda menuding orang yang Anda tuduh sa'afiqah telah berfatwa karena fatwa tanpa dasar ilmu disebutkan di atas. Karena sebab fatwanya ini terjadi perkara besar di dalam Islam. Coba datangkan. Fatwanya itu apa? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Subhanallah. Al-Imam Rabi hafizahullahu ta'ala bagaimana mendudukkan masalah. Wa qala Syekh Muhammad, masih di dalam muhadarah yang berjudul sama pada menit ke-11 detik yang ke-56, wal yahdhar kullal hadar minal ikbali ala sigar ma'a wujudil kibar. Komando ya, memakai bahasa barakallahu fikum penebar fitnah, komando di masa sekarang ini. Hati-hati kalian, hati-hati ya, untuk kemudian menerima ala sigar, datang, duduk, mendengar, belajar, bertanya kepada as-sigar. Jadi tadi sudah sekian kata-kata dan kalimat. Hudatha'ul asnam, sufaha'u fil ahlam, tidak punya ilmu. Berbagai macam celaan terhadap sa'afiqah. Sigar, ya, anak-anak kecil. Jangan Anda datang kepada sigar ini ma'a wujudil kibar. bersamaan Al-Kibar itu masih ada. Kata Syekh Rabi Akul, ana as'aluk, saya bertanya kepada engkau wahai Syekh Muhammad, hal qabilta anta nasaih Al-Kibar, apakah anda ini mau menerima nasihat-nasihat ulama kibar? Subhanallah. Anda wahai Syekh Muhammad, hal qabilta, apakah anda itu mau menerima nasihat-nasihat Al-Kibar? Betapa sabarnya Al-Imam Rabi Barakallahu Fikum menasehati, mengingatkan dia, membimbing dia, mengarahkan dia. Rahimani wa rahimakumullah, apakah anda mau menerima nasihat-nasihat ulama Al-Kibar? Liyakuna hadzal qabulu miftahan lil khairil azim, agar sikap menerimanya engkau terhadap bimbingan ulama Al-Kibar sebagai kunci membuka kebaikan yang besar. Wa ighlaqan lisyarril azim, menutup kejahatan yang besar. Al muaddi ilal halakah, yang akan menggeret kepada kebinasaan. Anda, saya tanya sekarang, kata beliau, anda ini mau gak menerima nasihat ulama Al-Kibar, agar sikap anda menerima nasihat itu menjadi kunci kebaikan, menjadi penutup kejelekan yang akan membinasakan. Kata Syekh Rabi Barakallahu Fikum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Jadi ini semuanya agar kita tahu, rahimani wa rahimakumullah, betapa persoalan dan permasalahan yang dia tidak menerima nasihat Al-Kibar minal ulama Syekh Muhammad. Tidak menerima nasihat Al-Kibar barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Wa qala Syekh Muhammad, tambah lagi, fa inna saghiras sin la ilma indahu, orang yang kecil umurnya itu enggak punya ilmu. Subhanallah. Antum yang mungkin belajar di sini juga pernah belajar di tempat yang lain. Iya. Antum duduk bersama kita, antum mendengar nasihat-nasihat ustaz yang lain, kayaknya malu kita itu mau mengatakan sogir sin tidak punya ilmu. Anda buktinya tahu ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini halal, ini haram. Tapi coba antum celaannya, yang dicela adalah muridnya sendiri. Dari muridnya yang mulazamah kepada dia asyar sana, 10 bahkan lebih dari itu, hampir 20-an dari mereka ada yang duduk bersama dia. Dulu yang datang dari negeri kafir, ya, kemudian ingin dekat bersama Syekh Muhammad, banyak barakallahu fikum, semuanya pulang ke negerinya, melihat tidak lagi dia menjumpai dan menemukan Syekh Muhammad, pindah muadzinnya yang sering membacakannya, semuanya keluar kembali ke negerinya sendiri, meninggalkannya barakallahu fikum, yang mereka datang ke negerinya Rasul alaihi salatu wassalam untuk mencari berkah padanya. Muadzinnya, kemudian barakallahu fikum, orang yang dekat banyak berkhidmat, semuanya meninggalkannya rahimani wa rahimakumullah jami'an, karena kembali kepada kibar ulama dan sikap celaan dan cercaannya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang antum perhatikan, fa inna saghirassin la ilma indahu, ya, bahkan minkum ada yang mungkin hafizul Quran, ada yang sudah menghafal mungkin Riyadhus Salihin, Bulughul Maram, dan seterusnya. Ya, kayaknya malulah mau dikatakan fa inna saghiras sin la ilma indahu, umurnya yang kecil-kecil ya tidak punya ilmu. Wa yabdu jahlu, dan akan nampak kebodohannya itu idza shahqat alaihi almahafil, apabila sudah berada di majelis ilmu kelihatan bodohnya. Ya Allah, celaan. Ini dalam satu majelis lo. Judul muhadharahnya itu al-barakah ma'akabirikum. Habis celaan dan cercaan di dalamnya. Wa ya'ti bil ajib wal bajr. Dia datang maksudnya yang ilmunya umurnya kecil, tidak punya ilmu ini, datang dengan berbagai macam keanehan-keanehan, tampil dengan penuh bajar kesombongan. Wa yuridun nas, dan dia ingin kepada orang-orang ayyudafi'u an kulli ma yaqul, agar orang-orang membela setiap apa yang diucapkan. Anak muda tidak punya ilmu, duduk di majelis, nampak kebodohannya, keanehan-keanehan muncul. Ini yang disebut soal fikoh barakallahu fikoh. Setelah itu dia menuntut agar orang-orang memberikan pembelaan setiap apa yang dia katakan. Fayadillu, ini kesimpulannya. Wayudhal. Ya. Fayadillu wayudhillu. Dia tersesat orangnya. Wayudil juga menyesatkan orang lain. Masya Allah, di dalam judul muhadhar al-barakah ma'akabirikum, sekian bentuk celaan dan cercaan. Aqul bayyin lana ma'ata bihi haula au ahaduhum minal ujb minal ajab wal bajab. Wa annahum yuriduna aw ahaduhum annasa ayyudafi'u ala kulli ma yaqul aw yaqulun. Coba Anda jelaskan, Anda terangkan apa yang mereka bawa, atau salah seorang dari mereka itu, dari keanehan-keanehan, sikap keangkuhan dan kesombongan. Mereka itu ingin supaya orang-orang membela atas setiap apa yang dia ucapkan atau yang mereka ucapkan. Bu, ya oh, datangkan hujah. Ya, jangan cuma cela, mencela, mencerca, barakallahu fikum. Tapi Anda mampu mendatangkan hujah. Kan ini caranya kita dididik. Tapi oh, masih banyak yang disembunyikan, yang dibawa kepada syekh itu cuma dua lembar saja. Ya Allah. Ya. Terus para pengekornya di Indonesia, wah, menganggap bahwa Syekh Robi, kalau gitu bawakan coba semua hujah kepada Syekh Robi. Ya Allah, Syekh Robi itu Anda anggap seperti kita di Indonesia ini, atau Anda menganggapnya seperti Anda yang tidak mampu menyelesaikan persoalan. Barakallahu fikum. Syekh Robi sudah membaca harfan bi harfin semua hujah. Makanya disuruh, ayo datangkan hujah Anda, bawa. Tidak ada barakallahu fikum sama sekali. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti supaya kita tahu bahwa ternyata ujian yang menimpa perjalanan dakwah yang dikobarkan oleh pengibar bendera fitnah so'afiqah, supaya kita tahu ternyata sudah 12 tahun yang silam di masa Yahya Al-Hajuri, bertepatan pada bulan Syawal di saat itu. Barakallahu fikum, 12 tahun yang silam dia telah menodai dan mengotori tempat duduknya Al-Imam Muqbil Ibni Hadi dengan celaan dan caci maki. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang tersisa para ulama. Sampai Syekh Robi mengatakan ini lebih jahat, lebih jelek dari Haddadiyah. Barakallahu fikum. Begitu juga ucapan beliau terhadap fitnah, bahwa fitnah soal fikoh ini lebih jelek daripada Haddadiyah. Habis barakallahu fikum. Siapa yang akan tersisa yang mendukungnya? Atau mungkin bahasanya lebih ringan, yang diam, tidak berbicara. Ketika jadi landasan sandarannya Syekh Hasan Al-Banna. Syekh Hasan Al-Banna berbicara, lari lagi. Begitulah dalam setiap fitnah. Dia mencoba lari dari kejeran. Mencari pembela. Karena yang dikenai ini adalah orang yang difigurisasikan oleh dia. Mencari tempat nengger lagi. Ketika kena dari sini, bunyi senapannya, loncat lagi. Terus begini. Barakallahu fikum. Ya subhanallah, ya subhanallah. Maksudnya, ini kan langkah sangat-sangat berbahaya. Ini di masa ujian. Dibutuhkan istiqomahan, dibutuhkan keikhlasan, dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan segala-galanya. Kok malah loncat sana dan loncat sini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Syekh Muhammad, wa hadar hadar kullal adad min ayalta fasigar asnan ala ba'dihim wa ya'khud ba'duhum an ba'd. Ya. Jadi berhati-hatilah, kemudian berhati-hatilah anak-anak kecil bergabung kepada sebagian anak-anak kecil yang lain. Hadihi wallah baliyah. Ini adalah musibah. Jadi antum di Indonesia ini didatangi oleh seperti Syekh Abdullah bin Solfik atau Syekh Arafat Al-Muhammadi, Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali, ya, Syekh Bundar atau Syekh yang lain. Itu adalah antum sigor, antum bergabung kepada sigor seperti ini. Hadihi wallah baliyah. Ini adalah malapetaka. Hadihi lati auqa'atil khawarij fima auqa'atuhum fi. Inilah yang menyebabkan khawarij itu tersesat. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Kita meminta keselamatan dari Allah Azza wa Jalla. Wa kullama ra'aitum syai'an min hadza. Setiap kalian melihat ini semua, fatadzakkaru qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Ya Allah, kalau kalian melihat orang-orang yang seperti ini, ya, ini ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati kaum khawarij. Kaum khawarij itu adalah orang-orang hudatsaul asnan. Orang yang berumur belia. Sufahaul ahlam, orang-orang tolol barakallahu fikum. Dungu. Cetek akalnya. Jadi masyaikh kita disifati demikian. Siapa saja yang duduk bersamanya, ya sama dengannya. Barakallahu fikum. Aku, kata Syekh Rabi, tashbih man tusa'tu khasimuhum bil khawarid batil. Anda menyerupakan lawan anda, ya, di dalam berdiskusi, di dalam barakallahu fikum mukhasamah, debat, menyerupakan mereka dengan khawarij, ini adalah penyerupaan batil, kata Syekh Rabi. Ya, disamakan mereka ini lawan-lawannya Syekh Muhammad yang disebut so'afiqah itu sama bagikan sifat yang ada pada khawarij. Thumma, kata beliau, haula alladzina aktsarta min ramyihim bis-su'afiqah. Mereka-mereka yang sering anda lempar mereka dengan tudingan su'afiqah. Minhum, dari mereka itu man yahmilu syahadata doktorah fi syariah. Di antara mereka ada yang membawa gelar doktor dalam bidang syariah. Wa minhum man yahmil syahadata magister. Di antara mereka ada yang membawa gelar magister. Antum yang tidak punya gelar kalau dituding soal fikoh, saya kira kita yang mendengarnya itu panas. Ya, barakallahu fikum. Antum sudah berumur, duduk belajar di sebuah pondok pesantren, lalu kemudian disebut soal fikoh. Wa minhum man yahmil syahadat jami'iyah. Di antara mereka ada yang membawa ya syahadah, ijazah-ijazah jami'iyah, LC dan yang semisalnya. Fahadhar ramyu ghalatun kabir. Tudingan dan tuduhan ini adalah kesalahan yang besar. Wa tajhiluka lahum khata'un fadhihun. Anda memvonis mereka itu bodoh adalah kesalahan yang fatal. Id amsaluhum, sebab seperti-seperti mereka itu fi ahdil imamain, di masa dua imam Muhammad bin Ibrahim wa Abdul Aziz bin Baz, yu'ayyanun mudarrisin wa qudah. Mereka-mereka yang bergelar doktor, bergelar magister, membawa syahadah jami'iyah ini di masa Imam Muhammad bin Ibrahim mufti, di masa Ibnu Baz, mereka ini ditunjuk sebagai guru, sebagai qadhi, sebagai hakim, qudah, barakallahu fikum. Wala yukhalifuhuma ahadun min ahli al-ilm. Tidak ada seorang pun yang menyelisihi mereka berdua di kalangan ahlul ilm. Sekarang di masanya fitnah Syekh Muhammad bin Hadi, semua ini enggak punya arti dan enggak punya nilai. Ya Allah, habis sudah. Terus siapa? Barakallahu fikum. Mutarik benang ke Indonesia. Siapa yang membelanya? Siapa barakallahu fikum yang mengibarkan panji fitnah soal fikoh di Indonesia? Siapa yang memberikan pembelaan terhadapnya? Na'udzubillah min dzalik. Orang yang banyak terkadang akhlaknya banyak berproblem di dalam dakwah ilallah azza wa jalla. Barakallahu fikum, nas'alullah salamat al-afiyah. Apa kemudian kita merujuk manhaj kita kepada mereka? Atau tulab-tulab kita suruh, wes antum belajar ajak kepada mereka? Kita serahkan kepada mereka, barakallahu fikum. Ya tentu, ini adalah sebuah pelecehan terhadap antum, orang yang mengerti manhaj, mengerti belajar tahu apa yang diucapkan oleh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah. Ala innal ilma din. Ketahuilah ilmu ini adalah agama. Periksa dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kita disuruh periksa. Kalau anda mengambil ilmu dari orang yang jelek akhlaknya, sebentar lagi anda akan terpengaruhi. Walaupun anda ini orang jujur, walaupun anda ini orang takut untuk mencela dan mencerca, walaupun anda itu punya keikhlasan yang tinggi, tapi jikalau engkau duduk di hadapan orang yang barakallahu fikum suka mencela, jelek akhlaknya, jelek perangainya, semuanya akan bisa terwarnai rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, apa yang beliau sebutkan ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan fitnah yang sedang menimpa kita sekarang ini. Wa qala, kemudian terakhir yang kita ambil pada sore hari ini, malam ini, yang ke-10. Wa qala Syekh Muhammad, la ta'khudhu ala haula. Jangan kalian mengambil dari mereka. Ya. Fa innal ahdath ma'ahumul ahdath. Karena orang yang berumuran muda ini terus diulang-ulang, subhanallah. So'afiqa itu dalam tinjauannya adalah hudatsa'ul asnan. Orang anak muda yang baru tampil, bangkit, cetek akalnya. Tidak punya ilmu. Ya Allah, barakallahu fikum. Bersama fa'innal ahdatha ma'ahumul ahdath. Jadi yang berumur muda belia ini bersama mereka ahdath. Ahdath adanya fasad. Berbagai macam bentuk kerusakan. Wa minal hadathil hadath. Dari anak-anak muda ini muncul perkara-perkara hadas baru. Wa ma'al ahdath al-ihdath bil kasr. Ya, bersama anak-anak muda belia ini al-ihdath, kejelekan-kejelekan, kerusakan-kerusakan, perkara-perkara baru. Wal ihdas, kejelekan-kejelekan, indal ahdas, di sisi anak muda belia itu kathir, banyak sekali. Sekali lagi, yang dicela, yang diarahkan kalimat-kalimat ini adalah murid-murid yang telah mulazamah kepadanya. Ya, yang mereka siap untuk kemudian rujuk di depannya dia, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad, upaya Syekh Abdullah bin Abdurrahim, kalau anda mau melihat dia rujuk di hadapan anda, saya akan bawa mereka ke sini. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim mendatangi rumahnya. Ya, anda mengatakan mereka itu syar-syar, cobalah sebutkan syarnya itu apa sih bentuknya. Jeleknya dalam kesyirikan atau kebid'ahan atau barakallahu fikum kefasikan atau muru'ah, minimal kejelekan yang anda maksudkan itu adalah apa namanya, menghilangkan muru'ah wibawanya. Coba jelaskan. Terus apa balasan? Wis, anda tafsirkan sesuai dengan kehendak anda, kemauan anda. Ya Allah, ya Allah. Ya, barakallahu fikum. Aqul, kata beliau, inna haula, kata Syekh Rabi, laysu bil ahdath. Ya. Kata beliau, inna haula, mereka-mereka itu bukan bil ahdath, bukan anak-anak muda. Walam tasdur minhum ahdath. Dan tidak pernah muncul dari mereka perkara-perkara yang merusak. Wa anta tukhalifu fihim al-ulama alladhina hum akbaru minka sinnan wa min ahli al-ilmi wal fadl. Anda wahai Syekh Muhammad menyelisihi mereka, pada mereka-mereka ini yang anda sebut baru muda, anda menyelisih pada mereka, mensikapi mereka ini al-ulama, orang yang lebih besar umurnya dari engkau, ilmunya dan keutamaannya, anda selisihi dalam mensikapi mereka. Wa aktsar minka tamassukan bisunnah. Anda menyelisihi orang yang lebih kuat berpegang teguh terhadap sunnah dari dirimu sendiri. Apa yang tersisa barakallahu fikum? Ya. Sesungguhnya mereka itu bukan anak-anak muda. Dan tidak pernah muncul dari mereka itu kejelekan-kejelekan. Dan anda wahai Syekh Muhammad menyelisihi pada hak mereka ini al-ulama, yang mereka itu lebih besar umurnya dari engkau, dari ilmunya, dari keutamaannya, bahkan lebih banyak berpegang teguhnya terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari diri engkau. Anda selisihi dia. Rahimani wa rahimakumullah. Unduru barakallahu fikum. Bagaimana seorang qadi yang di masa fitnah soal fikih ini, bimbingan beliau ini tidak mau dijadikan sebagai rujukan. Ya, apa kesimpulannya? Syekh Robi khilaf bersama Syekh Muhammad. Khilaf dalam masalah apa? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terus Syekh Robi itu bukan maksum. Siapa yang mengatakan dia maksum? Siapa? Berbagai macam untuk kemudian barakallahu fikum menolak bimbingan jalan keluar yang beliau telah berikan buat salafi. Maka oleh karena itu sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jal, di saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengenalan kepada kita siapa ulama'ul kibar yang menjadi rujukan di umat ini di masa tenang atau di masa fitnah, kita mengerti ulama'nya adalah sebuah taufik dari Allah Azza wa Jal. Yang kedua, di saat kita menunggu bimbingan dan menerima arahan mereka, ini adalah taufik yang keberikutnya, rahimani wa rahimakumullah. Tinggal kita istiqomah di atas bimbingan mereka, karena akan menyusul ujian yang lebih dahsyat dan lebih mengerikan di masa yang akan datang. Mampukah kita bertahan dengan pengetahuan kita pada hari ini? Kita berharap dengan upaya kita mengikat diri dengan bimbingan akabirul ulama, kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla di masa-masa yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallah.